بسم الله وياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah, kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertemu kembali walaupun di udara. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kajian kita kembali, yaitu membaca kitab Riyadhus Shalihin, mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita sampai pada mutiara yang ke-57, yaitu dari Abi Thabit, waqila Abi Sa'id, waqila Abi Al-Walid, Sahal ibn Hunayf radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa badriyun. Riwayatnya atau hadisnya dari Sahal ibn Hunayf. Hanya saja disebutkan di sini beberapa kunyah-kunyahnya. Kunyah itu julukan dengan bapak, seperti dengan kalimat Abu Fulan, Abu Fulan, itu namanya kunyah. Atau kalau wanita dengan Ummu Fulan, Ummu Fulan, itu juga kunyah. Di sini kunyahnya Abi Thabit atau Abi Thabit, dan dikatakan pula Abi Sa'id, dan dikatakan pula Abi Al-Walid. Ini kadang dipanggil Abi Thabit, kadang Abi Sa'id, kadang Abi Al-Walid. Adapun namanya Sahal ibn Hunayf wa huwa badriyun. Sahal ibn Hunayf, dan beliau adalah badri. Kalimat badri maknanya bahwa sahabat tersebut radhiyallahu taala anhu termasuk yang syahida badran, yang menyaksikan dan mengikuti perang Badr. Dan itu suatu keutamaan tersendiri. Karena dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa mayudrika ya Umar la'allallahu ittala'a 'ala ahli Badr wa qala if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat Umar, "Engkau tidak tahu wahai Umar bahwa Allah melihat pengikut perang Badr, dan Allah berkata kepada mereka, 'If'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum.'" Allah mengatakan pada pengikut perang Badar, berbuatlah semau kalian, Allah telah mengampuni kalian. Tentunya maknanya bukan mereka bebas dari syariat, karena sudah sampai tingkat hakikat kurs bebas dari syariat. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi maknanya, kata para ulama, bahwa kalian Allah SWT sudah mengenali iman kalian. Maka ketergelinciran kalian, kesalahan kalian, kekeliruan kalian sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan. Sehingga terucaplah dalam hadis qudsi ini bahwa Nabi berkata, Allah berfirman, "If'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum." Berbuatlah apa yang kalian perbuat, sesungguhnya Allah sudah mengampuni kalian. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, dan dengan berita ini bukan mereka kemudian meninggalkan syariat. Justru para sahabat semakin semangat, semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulnya, semakin semangat beribadah, semakin semangat dalam berjuang fi sabilillah radhiyallahu ta'ala anhum. Maka di antara mereka, mereka yang mendapat jaminan ampunan tadi adalah beliau ini, Sahal ibn Hunayf radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. Disebutkan oleh Sahal ibn Hunayf, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala asy-syahadah, minta kedudukan syahid. Bisidqin, dengan jujur. Ballagahu Allahu manazil asyuhada, Allah akan sampaikan dia di kedudukan para syuhada. Walaupun dia meninggal di atas kasurnya. Demikian rawahu Muslim. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim fi sahihih rahimahullahu taala. Kaum muslimin pendengar radio Indosiar yang kami hormati, dengan hadis ini tentunya kita lihat apa kaitannya dengan kejujuran, karena bab kita masih bab tentang kejujuran. Di sini dikatakan siapa yang meminta kepada Allah asy-syahadata bisidqin, man sa'alallaha asy-syahada bisidqin, siapa yang berdoa meminta kepada Allah kedudukan syuhada dengan jujur, dengan ikhlas dari hatinya, yang bermakna bersungguh-sungguh meminta, maka niscaya akan disampaikan oleh Allah ke derajat para syuhada, walaupun dia meninggal di atas kasurnya. Artinya walaupun bukan meninggal syahid dalam medan tempur, walaupun bukan meninggal syahid dalam perjuangan fisabilillah, tetap kedudukannya kedudukan syuhada, karena memintanya kepada Allah dengan jujur dan dengan keikhlasan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asy-syahadah, kedudukan syahid itu sangat tinggi sekali. Derajat kedua setelah para siddiqin. Derajat ketiga kalau dihitung dari nabiyyin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasy-syuhada'i was-shalihin." Dalam surat An-Nisa ayat 69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka merekalah orang-orang yang bersama kedudukannya, bersama dengan para anbiya, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang an'amallahu alaihim, orang-orang yang Allah beri nikmat mereka. Dan ini berarti tafsir dari apa yang sering kita ucapkan dalam sholat kita setiap rakaatnya. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat mereka. Orang yang diberi nikmat oleh Allah ditafsirkan di sini dalam surat An-Nisa ayat 69 ini, yaitu Allah katakan alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasy-syuhada'i was-shalihin. Sebagaimana disebutkan pula dalam ayat lainnya. Ini bukan satu kali saja disebut. Ada ayat lainnya yang hampir sama seperti ini, bahwa mereka-mereka orang-orang yang an'amallahu 'alaihim, orang-orang yang diberi nikmat adalah para anbiya, itu yang paling tingginya, para nabi. Kemudian yang berikutnya adalah para as-siddiqin, seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan yang semisalnya. Yang ketiga, para syuhada, orang-orang yang syahid, orang-orang yang dalam keadaan terbunuh fi sabilillah li'i'la'i kalimatillah, untuk mengangkat kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, adalah para as-salihin. Ikhwani fi din a'azakumullah, memang syahadah adalah derajat yang sangat tinggi. Setelah para anbiya dan siddiqin adalah para syuhada. Tetapi yang namanya para syuhada bukan hanya satu jenis. Ada beberapa jenis dibawakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam syarah terhadap kitab ini, syarah terhadap kitab Riyadhus Salihin. Kata beliau, wa hiya anwa'un katsirah, bahwa yang namanya syuhada atau yang namanya syahadah itu ada berbagai macam bentuk. Yang pertama, asy-syahadatu bi ahkamillah, karena syahadah maknanya adalah persaksian. Yang pertama adalah orang-orang yang mempersaksikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. yang mempersaksikan syariat Allah Azza wa Jal. Siapa mereka? Para ulama. Apa dalilnya? Dalilnya adalah apa yang Allah ucapkan di dalam surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia dan juga para malaikatnya dan juga para ahlul ilmi. Yang mempersaksikan dengan tauhid, yang mempersaksikan la ilaha illallah, yang mempersaksikan ala ilmin, di atas ilmu, adalah mereka para ulama. Setelah Allah mempersaksikan dirinya, setelah para malaikatnya, maka yang berikutnya adalah ulul ilm. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Allah mempersaksikan dirinya dengan tauhid la ilaha illa huwa, dan juga para malaikatnya, dan juga para ulama. Mengapa para ulama, sedangkan kaum muslimin semuanya juga mempersaksikan la ilaha illallah? Tidak ada yang mempersaksikan la ilaha illallah ala ilmin kecuali ulama, karena mereka mempersaksikannya ala ilmin. Mereka memahaminya, mereka mengerti maksudnya, mereka mengerti rinciannya, mereka mempersaksikan dan mengajarkan makna-maknanya, bahkan mereka menjelaskan la ilaha illallah sampai sekian tebal kitabnya, masya Allah. Itulah para ulama. Yang kedua dari syahadah adalah orang-orang yang tertimpa musibah-musibah tertentu yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Orang yang tertikam, orang yang meninggal karena perutnya, karena sakit di perutnya, orang yang meninggal karena terbakar, orang yang meninggal karena tenggelam, dan sejenisnya. Disebutkan pula karena reruntuhan. Tentunya, barakallahu fikum, kalau dia adalah seorang ahlu sunnah, mendapatkan musibah-musibah yang seperti ini, maka dia akan mendapatkan di sisi Allah derajat syuhada, kedudukan para syuhada. Yang ketiga, yang sudah kita singgung tadi di awal, yaitu yang terbunuh fi sabilillah. Yang terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang berjihad mempertahankan agamanya, yang berjihad membela kaum muslimin, yang berjihad li'i'la'i kalimatillah. Saya rincikan dengan kalimat-kalimat tersebut agar tidak ada salah paham, bahwa yang namanya jihad, kalau mempertahankan agama atau mengangkat kalimatullah atau karena membela kaum muslimin dari musuh-musuhnya orang-orang kafir yang memeranginya, maka itu perjuangan fisabilillah. Kalau terbunuh di dalamnya, maka dia diangkat derajatnya sebagai para syuhada. Adapun yang terbunuh karena teror, menteror kaum muslimin sendiri, maka tentunya tidak bisa dikatakan syahid. Itu sama sekali bukan jihad. Atau memerangi penguasa karena ingin merebut kekuasaan, juga tidak ada dalam kamus jihad. Apalagi kemudian memerangi muslimin sendiri, maka itu jalannya para khawarij, dan apa yang mereka lakukan bukan jihad, sehingga matinya pun tidak dikatakan syahid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang ketiga. Masih ada yang keempat. Wa minasyuhada, termasuk orang-orang yang dikatakan syahid, alladzina yuqtaluna duna amwalihim wa duna anfusihim. Orang-orang yang terbunuh karena membela dirinya, membela hartanya, membela keluarganya, membela istrinya dari orang-orang yang jahat. Maksudnya orang-orang yang jahat, misalnya perampok. Serahkan hartamu atau nyawamu akan melayang. Bolehkah mempertahankan harta? Boleh, bahkan didukung. Dalam hadis yang sahih, ada seorang yang datang kepada Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang ingin merampas hartaku? Kata Nabi, la tu'tihi malak, jangan berikan padanya. Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia memerangi aku? Kata Nabi, lawan. Bagaimana kalau aku terbunuh? Engkau di dalam jannah. Bagaimana kalau dia yang terbunuh? Dia dalam neraka. Karena engkau di pihak yang benar, dia di pihak yang salah. Karena dia perampok yang zalim, sedangkan engkau membela diri. Dan walhamdulillah, di dalam hukum positif pun demikian, walaupun kita tidak berniat membunuh, dalam keadaan kita tidak niat membunuh, kita bela diri. Tetapi dia membawa pedang, ya kita tentunya melawan dengan pedang, misalnya. Kemudian terjadilah apa yang tidak kita rencanakan. Maka engkau posisinya membela diri. Ini hadis barakallahu fikum, yang menunjukkan bahwa seorang yang terbunuh karena membela haknya, maka dia pun dalam keadaan syahid. Demikian pula disebutkan dalam hadis yang lain, man qutila duna damihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid, wa man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela darahnya, ini ada orang yang membunuh, mau membunuh dia, tentunya dia melawan. Maka kalau dia sampai terbunuh, maka itu syahid, kata Nabi. Dan siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, dia juga syahid. Siapa yang terbunuh karena membela haknya dari hartanya, maka dia juga syahid. Yang keempat, jenis syuhada yang kelima, di antara para syuhada adalah man qutila zulman, orang yang dibunuh secara zalim. Mana yang dibunuh secara zalim? Tidak dengan keadilan, tidak dengan haknya. Dia dalam keadaan tidak berbuat apapun perkara-perkara jelek yang layak untuk dibunuh, bahkan dia sedang sholat subuh atau berjalan untuk sholat subuh, tiba-tiba dari belakang ada yang menikamnya. Entah apa motifnya, entah politik, entah dendam pada keluarganya yang lain, atau dalam istilah hutang darah. Sebagaimana di kalangan kabilah-kabilah Arab ada istilah hutang darah. Bahwa nenek moyangnya dia dulu pernah membunuh nenek moyang saya. Apa kaitannya dengan orang tadi? Antara nenek moyang dan nenek moyang. Tiba-tiba dibunuh. Atau bahkan sedang sholat. Dibunuh. Atau sedang sujud. Dalam keadaan tidak memiliki salah apapun. Maka dia pun syahid. Mudah-mudahan anggota yang terbunuh di masjid oleh teroris, mudah-mudahan mendapatkan syahid. Karena dia tidak tahu apa-apa, sedang ibadah sholat, tiba-tiba terbunuh. Maka kata Nabi SAW, man qutila madluman, atau kama qala fi riwayah, siapa yang terbunuh dalam keadaan zalim, dia juga syahid. Tentunya di antara contoh yang paling jelas adalah sahabat yang mulia Khalifatul Rashid, yaitu Khalifah Umar Ibn Khattab yang tiba-tiba ditikam sedang sholat. Demikian pula Uthman ibn Affan yang dibunuh oleh para pemberontak. Demikian pula Ali ibn Abi Thalib yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Itu semua radhiyallahu ta'ala anhum tidak dalam perang, tetapi syahid. Ikhwan ibn na'azakumullah, apakah ada yang keenam? Yang keenam yang paling unik, dan itulah yang dibahas dalam hadis ini. Yang paling unik dan dibahas dalam hadis ini, karena hadis ini menyatakan man sa'alallaha syahadah, siapa yang meminta mendapatkan syahid bisidqin, dengan jujur dari hatinya, dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan derajat syahid walaupun meninggal di kasurnya. Artinya meninggal biasa. Ini saya katakan unik. Tapi kenapa disamakan dengan derajat para syuhada? Karena dia meminta kepada Allah dengan jujur, bisidqin. Maka ini alhamdulillah kita mendapatkan faedah yang sangat penting tentang keutamaan kejujuran. Bahwa ketika kita jujur meminta pada Allah, Allah akan kabulkan. Kalau kita meminta dengan sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala, bisidqin, dengan kejujuran dari hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia minta. Kalau dia meminta syahid, Allah akan berikan padanya derajat syahid walaupun dia meninggal di rumahnya, meninggal di atas kasurnya, di pembaringannya. Masyaallah. Wassalatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah.